audiobuku.com mempersembahkan Cerita Rakyat Sawung Galing, disusun oleh tim audiobuku, dibawakan oleh tim Harilab Studio. Selamat mendengarkan. Cerita Rakyat Jakaberek atau Sawung Galing atau Raden Mas Tumenggung Sawung Galing merupakan salah satu cerita legenda Surabaya. Konon, kabarnya ia dikenal sebagai tokoh sejarah yang masih belum banyak diceritakan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, kita dengarkan tentang kisahnya dalam sebuah drama. Selamat mendengarkan. Iya betul, kamu memang punya ibu, tapi tidak punya ayah, alias anak haram. Kalian jahat sekali kepadaku. Awas ya, aku adukan ke ibuku. Demikianlah Jakaberek pada masa ia kanak-kanak. Sampai suatu ketika, di saat menginjak remaja pun, dia masih belum tahu siapa ayahandanya. Pada suatu pagi yang cerah, ia menghampiri ibundanya Dewi Sangkrah yang tengah duduk di teras rumah dengan rasa keingintahuan yang telah lama tersimpan dalam benaknya. Jakaberek pun menghampiri Dewi Sangkrah untuk menanyakan siapa ayah kandungnya. Ibu, ibu harus menjelaskan siapakah sebenarnya ayahku. Kalau sudah meninggal, di mana kuburnya? Biar aku bisa mengirim doa di pusaranya. Dan jika masih hidup, sudilah ibu menunjukkan tempatnya kepada aku. Hati Dewi Sangkrah berdebar. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tak bisa tidak, dia harus menjawabnya dengan gamblang. Ayahmu adalah... Siapakah ayahku, Bu? Katakan padaku. Anakku Jakaberek. Karena kau telah dewasa, sudah sepatutnya kau bertanya tentang ayahmu. Ketahuilah anakku, ayahmu adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya. Namanya Jayanggrana. Bila ingin bertemu dengannya, datanglah ke sana, nak. Terima kasih, Bu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan segera ke Kadipaten sekarang juga. Jaka pamit ya, Bu. Ya, anakku. Hati-hati ya, anakku. Doa ibu menyertaimu. Dengan bekal seadanya, Jakaberek berangkat ke Kadipaten Surabaya untuk menjumpai ayahnya. Ketika hendak memasuki pintu gapura Kadipaten, Jakaberek dicegat oleh seorang prajurit yang sedang berjaga. Berhenti kamu! Mau apa berani datang ke Kadipaten ini? Saya ingin bertemu dengan sang adipati. Hei, anak muda. Ketahuilah, aku adalah prajurit yang sedang berjaga. Kau tidak boleh masuk ke kadipaten. Kau harus pergi dari sini sebelum kuusir. Aku tak mau pergi sebelum bertemu dengan adipati Jayangrana. Aku adalah prajurit yang sedang berjaga. Dah, dasar pemuda kampung. Tidak mau mendengar perintahku. Aku akan tetap melawanmu, prajurit, sebelum aku bertemu sang adipati. Panggil adipatimu, aku ingin bertemu dengan dia.